بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الغني الحميد، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو فعال لما يريد. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita melanjutkan jemaah sekalian untuk mempersingkat waktu kajian kitab Al-Aqidah At-Tuhawiyyah atau matan Al-Aqidah At-Tuhawiyyah, yang alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan kita kenikmatan untuk menyelesaikan 10 dari poin yang telah disebutkan dalam kitab secara PDF. Kita mulai dari poin ke-11 pada siang hari ini insyaallah. Perkataan dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'nah. Khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'nah atau bila ma'unah. Kita akan menyebutkan artinya satu persatu sebagai pembelajaran terhadap bahasa Arab pula ya. Khaliqun, dan ini pensifatan terhadap Allah. Kita sedang mengenal Allah Ta'ala. Khaliqun artinya pencipta. Jadi khaliqun artinya pencipta. Kalau makhluk yang diciptakan. Bila di sini bi artinya dengan, la tanpa. Jadi Allah Ta'ala pencipta dengan tanpa hajah, kebutuhan. Ya, tanpa membutuhkan ciptaannya. Berarti Allah Ta'ala tidak butuh terhadap ciptaannya. Juga Allah Ta'ala raziqun bila mu'nah atau ma'unah. Raziq yaitu maha pemberi rizqi. Ya, maha pemberi rizqi bila tanpa mu'nah. Tanpa berkurang sedikit pun dari kepemilikan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan juga beberapa dalil yang menjadi pondasi dan pendukung kalimat-kalimat yang barusan kita kupas. Di surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Rabbul Alamin berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Tauhid. Jadi tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan akan kebutuhannya terhadap makhluk. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Jadi kita hidup ini bukan untuk menservis Allah, bukan. Kita hidup bukan untuk menolong Allah, bukan. Walaupun memang ada ayat atau hadis berkaitan dengan itu, yaitu in tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah, maka Allah menolongmu. Maka maksud dari menolong di sini apa yang ditolong? Agama Allah. Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Tapi yang dimaksud di sini kita berjuang di jalan Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu menolong agama Allah Ta'ala. Maka di sini ma uridu minhum mir rizq. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Apapun itu, tidak. Jadi kita ini hidup bukan untuk menservis Allah Ta'ala. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka memberiku makan. Maka ini bantahan yang sangat jelas. Bantahan yang sangat jelas untuk larung dan sedekah-sedekah yang tidak ada syariatnya di agama Rabbil Alamin. Seperti apa? Sedekah bumi atau sedekah laut, sedekah udara dan sedekah-sedekah seterusnya. Dari sikap tadzir, mubadzir, yang seharusnya dialihkan untuk orang-orang fakir miskin, namun ini dibuang begitu saja atas nama sedekah. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Allah tidak membutuhkan makanan walaupun atas nama sedekah dan seterusnya dari tradisi sebagian masyarakat yang semoga Allah Ta'ala beri hidayah. Innallaha huwar razzaq. Sebaliknya, tadi menafikan itu semua, sekarang Allah mengisbatkan dan menetapkan kemahakuasaan Dia dari segi memberi rezeki. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Ta'ala Dia adalah ar-razzaq, yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang teramat kuat, yang tidak ada semisal dan tandingan. Ketika kita membaca ayat seperti ini, jemaah sekalian, innallaha huwar razzaq, maka ketahuilah bahwasanya Anda sedang berusaha mencari nafkah, Anda tidak terbebani dengan rizki tersebut, tapi Anda terbebani untuk beribadah kepada Allah dengan mencari nafkah ini. Artinya maksud saya begini, ikhwan. Anda jangan dipusingkan dengan keesokan hari, gaji dan seterusnya. Melainkan silakan berpusing ria terhadap apakah halal atau haram penghasilan Anda, itu yang dimaksud. Karena Anda dijamin akan rezeki, tapi Anda tidak dijamin akan halal atau haramnya apa yang Anda lakukan. Kalau kita dijamin halal dan haramnya, maksudnya dijamin selalu yang kita perbuat halal, maka enggak ada syariat, khalas, enak sekali hidup. Tetapi kita tidak dijamin kita berbuat sekarang halal atau haram, enggak ada yang jamin, melainkan kita yang harus menanggung itu. Rizki bukan kita yang tanggung, tapi Allah Ta'ala yang tanggung. Adapun halal dan haram, hak atau batil, itu kita yang bertanggung jawab, jemaah sekalian. Maka perhatikan di poin tersebut, Allah yang memberi rezeki, Allah pastikan itu. Dan Allah Ta'ala maha kuat, sehingga selemah-lemah kita, ada Allah Ta'ala yang maha kuat yang memberi rezeki. Maka percayakan pada Allah Ta'ala. Kemudian, di surat Fatir, ayat ke-15, Rabb kita, Rabbul Izzah, Dia berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, semua dari insan, wahai manusia sekalian, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu fakir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti fakir? Muhtaj, yaitu membutuhkan. Makanya antum ke masjid, karena antum merasa butuh sama Allah. Kalau orang enggak merasa butuh sama Allah, enggak ke masjid dia. Dipanggil, diseru oleh muadzin hayyalah shalah, enggak dengar dia. Enggak datang. Itu orang yang enggak merasa butuh pada Allah. Padahal jangankan antum, semua manusia, kata Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua butuh sama Allah, fakir. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sebaliknya, Allah Ta'ala al-ghani, maha kaya, al-hamid, terpuji. Ketika kemahakayaan disandingkan dengan kemaha terpujian, maka antum akan tahu bahwasanya segala yang Allah berikan kepada antum itu adalah baik dari Allah Ta'ala, dan yang paling relevan untuk antum, banyak atau sedikitnya, seberapapun kadar yang Allah berikan dari gaji antum dan rizki yang Allah berikan, apapun itu, bukan berupa harta saja, istri, anak, kenyamanan, keamanan, itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kefakiran antum dan kemahakayaan Allah Ta'ala, dan semua itu terpuji dari segi takdir, tidak tercela. Allah tidak tercela dengan segala perbuatannya. Ketika antum diberi oleh Allah Ta'ala misal 5 juta per bulan, dan itu takdir dari Allah, maka ketahuilah Allah ghani, maha kaya, lebih kaya dari 5 juta itu. Allah Ta'ala memiliki mulkus samawati wal ard, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah segala di langit dan di bumi. Allah maha kaya. Apa yang antum diberikan itu hanya sedikit dari apa yang Allah berikan. Dan dengan sedikitnya itu, kita wajib untuk menyatakan bahwasanya Allah itu maha terpuji dengan segala apa yang Allah berikan kepada saya. Harus begitu, harus begitu. Harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan fakirnya kita, kita meyakini kemahakayaan Allah, dan kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu terpuji dengan segala nama, sifatnya dan perbuatannya. Maka kalau kita sampai ke sini akidah kita, ikhwan, kita enggak bakal gila, enggak bakal stres, enggak bakal frustrasi. Karena apa yang Allah Ta'ala canangkan dan gariskan untuk kehidupan kita di setiap nafas kita, maka itu adalah yang paling bijaksana dari Allah Ta'ala. Taib. Kemudian mungkin kita bertanya, tapi Ustaz, saya pun maksiat, apakah itu berarti baik bagi Allah? Tidak, itu tidak baik maksiat tersebut. Tapi ada kalanya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, kemaksiatan ada kalanya sebuah rahmat dari Allah Ta'ala. Loh, bagaimana kronologinya? Ketika kemaksiatan tersebut justru membuat antum sadar siapa antum sebenarnya. Kadang-kadang bisa begitu ya, kawan. Ada orang maksiat. Ya, qadar Allah dia bermaksiat dan dia berdosa. Namun dengan maksiat itu akhirnya dia tahu kadar dirinya. Ternyata saya enggak sempurna. Ternyata saya bermaksiat. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Ada kalanya orang yang rajin taat, tapi dia ujub dengan ketaatannya. Ada kalanya orang tiba-tiba maksiat, namun Allah angkat derajatnya dengan taubatnya. Maka kadang-kadang maksiat itu adalah hikmah. Makanya ikhwan, Allah Ta'ala hamid, terpuji dengan segala takdirnya. Memang ada takdir yang buruk, yaitu yang buruk menurut nisbi relatif logika kita. Tapi dari segi perbuatan Allah, semua yang Allah putuskan itu adalah kebijaksanaan. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 38 kata Rabb kita Azza wa Jalla, Wallahul ghaniyu wa antumul fuqara. Allah Ta'ala maha kaya dan kalian itu fakir. Kalian di sini semua manusia. Makanya kata Abu Hazim salah seorang yang ahli zuhud, ditanya, kekayaan apa yang kamu punya sebenarnya? Maka kata beliau, aku memiliki dua kekayaan yang seandainya orang memiliki kekayaan tersebut, maka dia pasti kaya dan tidak akan miskin sama sekali. Apa kekayaan itu? Satu, yakin. Dua, putus asa. Kekayaan tersebut adalah satu, yakin. Dua, putus asa. Gimana menafsirkan perkataan beliau? Yang pertama, yakin. Yakin terhadap Allah Ta'ala. Maka itu kekayaan pertama. Tapi kekayaan pertama ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali ditopang kekayaan kedua, yaitu apa? Al-ya'as, putus asa. Apa putus asa apa? Putus asa harapan terhadap makhluk. Karena kalau kita menjamak antara yakin kepada kekayaan Allah, tapi kita ngarep juga pada manusia, maka ini enggak bisa terjadi. Enggak bisa sempurna keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Keyakinan kita pada Allah Ta'ala akan kemahakayaan Allah Ta'ala itu bisa terwujud juga dengan apa? Dengan merasa bahwasanya makhluk itu fakir semuanya. Fakir terhadap siapa? Fakir terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita tidak mengemis, ikhwah sekalian. Orang yang kuat tidak mudah mengemis, ikhwah. Dan orang yang kuat malah justru mengemisnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang kuat datang ke masjid, doa minta sama Allah. Dalam sujudnya dia menangis minta sama Allah. Tasyahud akhirnya dia minta sama Allah. Selesai solatnya dia minta sama Allah. Teringat pada Allah dia minta sama Allah. Itu orang fakir yang qawi. Orang fakir yang kuat itu. Yang dikuatkan oleh Allah karena tawakalnya kepada Rabbul Alamin. Jadi jemaah sekalian, kalau antum mau jadi orang kaya walaupun enggak kaya-kaya amat dari segi harta, tapi hatinya kaya, dua itu ikhwan. Satu, yakin sama Allah. Kedua, tidak yakin sama manusia. Artinya, kalau antum percaya sama Allah, Allah tidak akan mengkhianati antum. Tapi kalau antum percaya sama manusia, manusia adalah manusia sebagaimana antum tahu diri antum seperti apa. Manusia ada posibilitas berkhianat, siapapun dia. Iya, bahkan ustaz sekalipun mungkin enggak menutup kemungkinan. Jadi jangan gantungkan harapan kepada makhluk melainkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk kita bergantung padanya relatif. Kadang dikhianati, kadang diberi. Baik. Jadi ini sebagai isbat dan penetapan bahwasanya Allah Ta'ala maha kaya. Dalam sebuah hadis qudsi, kata Rabb kita Azza wa Jalla dalam hadis yang masyhur riwayat Muslim, agak sedikit panjang tapi kita persingkat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, kalau misalnya orang paling awal di antara kalian sampai akhirnya, insakum wa jinnakum, manusianya, jinnya, seluruhnya berapa triliun dari makhluk-makhluk ini, dari manusia dan jin seluruhnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, seandainya semua dari Nabi Adam sampai ending manusia, dari iblis sampai endingnya jin, semua berkumpul dan setiap kalbu mereka itu adalah kalbu yang paling bertakwa di antara kalian, yaitu semuanya saleh, semuanya dari awal sampai akhir. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kesolehan semua dari kalian itu tidak sedikit pun menambah kerajaanku. Artinya apa, ikhwan? Refleksikan kira-kira masing-masing, kesolehan Anda itu tidak menguntungkan Allah. Jadi jangan kepedean, gitu loh. Kehebatan Anda, kehebatan ustaz, keilmuan ustaz tidak sedikit pun menambah khazanah kekayaan Allah. Maksudnya antum tidak memberikan saham kepada Allah Ta'ala dan menguntungkannya, karena antum fakir, gitu maksudnya. Maksud Allah seperti itu. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, ya ibadi wahai hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Awalnya kalian, akhirnya kalian ngumpul, manusianya maupun jinnya semua ngumpul, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, dan semua dari awal sampai akhir triliunan dari manusia dan jin ini, itu kalbu mereka masing-masing sefajir-fajirnya, sefasik-fasiknya kalbu, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sefasik dari awal sampai akhir ini jahat semua, itu tidak mengurangi kerajaanku sekalipun sedikit pun. Artinya mau semua orang fasik sefasik apapun, kekayaan Allah itu tidak berkurang dengan itu. Diringkasnya adalah apa? Kesolehan antum tidak menguntungkan Allah, kefasikan antum tidak merugikan Allah. Gitu. Karena antum siapa? Gitu loh. Ya kayak seorang raja kan misalnya, ini logika manusiawi saja. Dan Allah Ta'ala walillahil mathal a'la. Raja saking kayanya, ada seorang budak. Budak ini solehnya masya Allah, luar biasa, taat, patuh, tunduk dan seterusnya. Eh budak, kamu ada apa enggak ada? Kamu kalaupun ada, kamu taatnya sebegitu taatnya sampai sujud-sujud, itu enggak menambah apapun dari saham kekayaan saya, kata raja gitu. Atau ada beberapa budak yang fasik dan berusaha untuk membuat chaos, tapi karena kerajaannya kuat, kamu berapa orang yang kamu pesan untuk memberikan hoax dan semisal itu? Enggak bakal berpengaruh pada kerajaan saya. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita mau saleh, kita mau fasik, itu enggak mengurangi, enggak menambah apapun dari kerajaan Allah. Yang justru ya rugi untungnya ya kita yang kena nanti. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, dalam hadis yang sama, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya awal kalian sampai akhir kalian, manusianya dan jinnya, qamu fi sa'idin wahid. Nah, ini penting kalimat. Mereka semua kalian ini, kalian semua berdiri di satu bagian, di satu tempat, semuanya ngumpul dalam satu momentum, dalam satu event. Ngapain? Fasa'aluni, kalian semua apa? Minta serempak, minta sama aku, kata Allah Ta'ala. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Aku berikan setiap manusia apa yang dia minta. Plek, aku berikan itu. Jadi ada berapa triliun misalnya? Banyak. Setiap every single of them, itu aku berikan semuanya. Semuanya. Apa yang kalian minta? Fadl, minta apa yang kalian minta. Aku berikan masing-masing. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Semua yang permintaan kalian aku kabulkan serempak, tidak sedikit pun mengurangi apa yang ada, yang aku punya dari kerajaan, kecuali seperti ada sehelai benang kecil masuk ke celup lautan. Segitu, enggak ada apa-apanya, enggak kerasa bagi Allah, enggak. Masya Allah jemaah sekalian. Ketika kita tahu ini gini, Allah Maha Kaya ya. Allah Maha Kaya ya. Antum minta apa sekarang? Antum minta segudang uang satu masjid Nurul Iman. Enggak ada apa-apanya bagi Allah itu. Iya. Kalau Allah Ta'ala bisa Allah Ta'ala bisa melakukan. Jadi. Cuman kan jangan ya, enggak jadi itu. Karena apa? Itu bahkan itu enggak masuk dengan logika kita dan akan menimbulkan kerancuan di dunia ini, karena Allah memiliki sunnatullah. Memiliki sunnatullah. Yang hal-hal seperti ini kalau Allah kabulkan itu menjadi fitnah bagi orang yang meminta, maka tidak Allah kabulkan. Taib. Kemudian raziqun bila mu'nah. Ya Allah Ta'ala tidak terbebani dengan memberinya rizki, yaitu kalau kita lihat ya kawan, satu detik ya misalnya satu detik tek gitu satu detik. Kita perhatikan di area antam ini ya kawan, ada berapa pohon? Bisa nyampe 100 lebih. Ya. Ada berapa manusia? Mungkin 500 bisa nyampe. Belum di gedung-gedung kan? Ada berapa mobil? Banyak. Tapi jangan yang elektronik, yang alami saja. Dari manusia, alam, pohon, ya, tanah. Antum gali salah satu bagian tanah kecil, antum akan mendapatkan semut, cacing, binatang dan seterusnya. Tapi itu baru satu bagian kecil. Satu petak semua ini antum ini. Kira-kira berapa banyak makhluk yang Allah Ta'ala tempatkan di sini? Berapa burung yang berkicau? Berapa juta semut yang ada di sini? Gak terhitung. Menghitungnya aja gak sempat, apalagi memberi rizkinya untuk manusia. Namun sekarang, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu, setiap hari Allah memiliki urusan dengan makhluknya. Lihat kupu-kupu yang di sana berterbangan. Setiap kepakan sayapnya adalah rizki untuknya. Lihat diri antum dengan cermin yang tidak terlihat ini. Lihat ngaca sendiri. Setiap nafas antum ada rizki yang antum tidak bisa menghitungnya. Tapi semua siapa yang ngurus? Allah. Apakah kita memplanning kita akan bernafas seperti apa sekarang? Enggak, kita enggak bisa planning. Capek untuk merencanakan bagaimana bernafas. Habis usia kita untuk merencanakan itu. Tapi siapa yang mencanangkan dan merealisasikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kepengurusan ini Al-Qayyum. Allah yang Maha mengurusi makhluknya, walam ya'ya bi khalqihin, dan Allah tidak merasa letih dengan menciptakan ini semua, jemaah sekalian. Ketika kita tahu itu di hati kita, maka kenapa masih ada di antara kita yang putus asa terhadap rahmat Allah? Masih ada yang kurang percaya dengan rezeki dari Allah? Aneh. Kecuali kalau orang-orang yang kafir kepada Allah, yaitu biarkan mereka dengan kebodohan mereka. Tapi kita punya ilmu di sini. Kalbu kita detakannya itu mengisyaratkan bahwa segala rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak terbebani dengan doa kita, ikhwan. Maka jangan kita coba-coba Allah. Kira-kira Allah kabulin gak ya? Gak boleh ngomong kayak gitu. Ngapain Allah? Allah bukan untuk dicoba-coba. Tapi kata Nabi SAW, udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdo'alah kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan kalian dalam keadaan yakin akan jawaban dari Allah. Jawaban dari Allah itu gak mesti sesuai dengan apa yang terlafalkan di lisan kita. Kadang jawaban Allah itu malah justru lebih baik daripada apa yang kita minta. Iya. Kemudian kata Al-Imam At-Tahawi di poin berikutnya, di poin ke-12, mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyakqah. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa dan tidak butuh, tidak takut, dan juga tidak merasa keberatan dengan apa yang Dia lakukan, karena Dia Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Mumit. Mumitun artinya yang maha mematikan. Mari kita ingat masa depan yang disebut kematian. Mari kita ingat masa depan yang disebut kematian. Ini masa depan yang pasti. Antum jadi direktur belum tentu, tapi mati itu pasti. Maka mana yang lebih kita pikirkan, yang pasti atau yang gak pasti? Yang pasti harusnya. Mumitun bila makhafah. Allah maha mematikan bila makhafah, tanpa takut. Allah enggak takut. Mau takut sama siapa Allah? Sementara Dia Rabbul Alamin. Siapa yang Allah takuti? Enggak ada yang Allah takuti. Justru makhluklah yang wajib dan berhak untuk takut kepada Allah Ta'ala. Ya, mumitun bila makhafah. Ba'ithun yang maha membangkitkan di hari kiamat nanti, bangkit. Manusia-manusia bangkit. Bila masyakqah, tanpa rasa berat. Membangkitkan seluruh manusia sekaligus. Allah enggak berkeberatan. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari kematian terlebih dahulu. Mumitun bila makhafah. Allah Ta'ala Maha mematikan tanpa ada ketakutan sedikit pun terhadap itu semua. Enggak takut mematikan siapa aja, terserah Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh para ulama, al-mautu sifatun wujudiyah. Kematian itu adalah karakter yang exist. Dia ada. Kematian itu ada, walaupun tidak tampak zatnya, tetapi terlihat efeknya. Ya, terlihat efeknya. Siapa di antara kita yang sudah berkali-kali melihat sakaratul mautnya insan atau hewan? Ketahuilah itulah kematian dan efeknya. Ya. Dan kematian itu makhluk, sehingga dia diatur, enggak datang dengan sendirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Sebagaimana hidup Anda adalah makhluk, matinya Anda adalah makhluk. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Makhluk, ya, Allah yang atur. Bahkan makhluk yang disebut kematian ini, yang kita sebut tadi masa depan kita yang disebut kematian, itu kelak pada suatu ketika nanti akan membentuk sesuatu yang konkret, real, nyata, material. Kematian akan menjadi sesuatu yang material. Kalau sekarang kan kita melihat kematian itu adalah suatu makna, suatu sifat, bukan benda materi gitu, bukan. Tapi kelak akan terjadi kematian itu berwujud suatu materi, sebagaimana amalan berwujud materi kelak terjadi. Sekarang kita melihat amalan, amalan suatu makna. Amalan, orang baca Quran, oh dia lagi beramal. Amalannya apa? Membaca Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran itu menjadi wujud bacaan tulisan, baca, baca, baca? Enggak. Atau berbentuk orang gitu, dia adalah bacaan? Enggak. Tapi kelak bacaan akan menjadi, atau amalan akan menjadi, menjadi seperti pemuda. Sebagaimana kata Nabi SAW, annahu yu'ta. Di sini kata Nabi SAW, amalan, annahu ya'ti sahibahu fi surati thiyabil hasan. Amalan saleh, amalan saleh itu nanti di kubur kita, di barzakh kita, akan mendatangi pemilik amalan saleh tersebut, ala fi surati syabi al hasan, dengan bentuk pemuda yang baik, yang menjadi teman bagi orang tersebut. Itu amalannya akan menjadi teman, ikhwan. Makanya menemani kita di kubur nanti amalan. Kemudian wal amalul qabih ala aqbahi surah. Adapun amalan yang jelek, maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, itu akan berwujud secara fisik materi di alam barzakh dengan seburuk-buruk fisik. Itu nanti akan lihat. Terjadi itu seperti itu, ikhwan. Ketika amalan yang ketika di dunia ini kita melihatnya adalah sesuatu makna, sifat, tapi ternyata di barzakh menjadi suatu materi. Pun begitu dengan kematian. Kita melihat kematian di dunia ini, kita melihat ayam mati, ya udah, kelepek-kelepek mati, itu suatu sifat, dah selesai. Dan efek, ya, makna, sifat, efek. Tetapi nanti kematian di hari kiamat, kata Nabi SAW, innahu yu'ta bil mauti yaumal qiyamati ala surati kabshin amlah fayudbahu bainal jannati wan nar. Kata Nabi SAW, yang maknanya didatangkan kematian pada hari kiamat nanti dengan bentuk seperti domba. Kematiannya berbentuk kematian itu berbentuk seperti domba, kemudian kematian disembelih di antara surga dan neraka. Disembelih, kematian disembelih, jemaah sekalian, di akhirat nanti. Kalau sekarang kan bayangin, ah masa sih, bukan masa sih, kata Nabi SAW. Enggak masuk logika, tetap harus diimani dan percaya. Jadi namanya akidah itu bukan untuk dikacamatakan dengan logika semata, tapi akidah dikacamatakan dengan iman. Enggak masuk logika, imani. Masuk logika, alhamdulillah, karena barometernya di iman, bukan di logika. Taib, karena nanti akan kita lihat nanti di akhirat. Nah, kemudian juga berkaitan dengan amalan dan juga kematian, ikhwah sekalian. Allah Ta'ala mematikan manusia atau makhluknya tanpa ada takut sedikit pun terhadap makhluk tersebut. Sehingga kita kuasa apa kemudian kalau kematian sudah datang, ikhwah? Kuasa apa? Sementara kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun pada ayat terakhir, apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan mengakhirkan suatu jiwa jika sudah datang waktunya, itu matiannya. Enggak diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukum sunnatullahnya seperti itu. Kalau sudah ditunjukkan dan sudah tertera di Lauh Mahfuz dia mati pada saat itu, maka khalas. Allah tidak akan takut dengan itu, ikhwan. Sehingga yang harus takut sekarang kita ini. Kemudian ketika Allah Ta'ala membangkitkan kita sebagai insan yang ketika itu dalam keadaan fisiknya fitrah, tidak disunat dan telanjang dari pakaian, dibangkitkan, Allah tidak berkeberatan untuk membangkitkan seluruh insan dan jin ketika itu. Iya, justru yang ketika itu yang keberatan adalah manusia. Keberatan dengan bagaimana kedepannya ini. Maka benar kata Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya, jemaah sekalian. Maka kajian ini kajian akidah tentang Rabb kita Azza wa Jalla Al-Karim Al-Mannan, sekaligus kajian tazkiyatun nufus, agar kita mengingat bahwasanya kita ini fuqara. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh banget sama Allah. Maka jangan sekali-kali seseorang itu memakai ridanya Allah, selendangnya Allah, yaitu kesombongan. Karena hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk menyandang sifat mutakabbir. Itu hanya untuk Allah Ta'ala. Itu sombong, kemaha tinggian hanya untuk Allah Ta'ala. Adapun kita, ketika mengingat bahwasanya kita ini diurusi oleh Allah Ta'ala setiap detik dan helai nafas kita, maka hendaklah kita mengingat bahwasanya kita fakir, kita akan mati, kita akan dipanggitkan, dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Sampai jam berapa? Jam 1 ya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Semoga yang seringkas ini sedikitnya bermanfaat, dan banyaknya semoga Allah kembangkan di hati masing-masing. Jazakumullah khairul jazaa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.